Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas, Anas bin Malik Abu Hamzah khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-busaq fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah, dalam riwayat yang lain an-nukha'ah atau an-nukhamah, yaitu sesuatu yang berasal dari dalam dahak. Al-busaqu ludah, dan disebut juga al-buzaqu dengan za, dan disebut juga al-busaqu dengan sin. Ketiga lafaz ini dari lafaz-lafaz yang fasih dari bahasa Arab. Al-busaqu, al-busaqu atau al-buzaqu, yaitu air liur. Ludah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun. Meludah di dalam masjid ini adalah khati'ah, satu kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha, dan penebus dari kesalahan tersebut adalah dengan menguburkannya, yakni menghilangkannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, kita mendapatkan beberapa faedah dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Di antara faedah dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak diperbolehkan meludah di dalam masjid, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di dalam masjid itu adalah suatu kesalahan, yakni perbuatan dosa. Maka ini menunjukkan tidak diperbolehkannya. Maka hadis yang kita sebutkan dahulu, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi." Apabila salah seorang kalian berdiri dalam mengerjakan salat, maka sesungguhnya dia telah bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali seorang itu meludah di hadapannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya, dan jangan di sebelah kanan. Dalam ayat yang lain ada tambahan, fa inna an yaminihi malaka, karena sesungguhnya di sebelah kanannya itu ada malaikat. Akan tetapi di sebelah kiri dia boleh meludah, atau di bawah kakinya, di sebelah kiri atau di bawah kaki. Jadi seorang apabila hendak mengerjakan sholat, atau dalam keadaan dia sedang mengerjakan sholat lalu kemudian dia hendak meludah, maka boleh bagi dia meludah, namun di sebelah kiri atau di bawah kakinya. Akan tetapi apa yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini berlaku apabila seorang mengerjakan salat di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka tidak diperbolehkan meludah secara mutlak. Berdasarkan keumuman dari hadis yang sedang kita baca ini, al-busaqu fil masjidi khati'ah, bahwa meludah di dalam masjid itu adalah satu kesalahan, perbuatan dosa. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa dari perbuatan kesalahan tersebut ada penebusnya. Apabila seorang melakukan kesalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penebus dari kesalahan tersebut, perbuatan dosa tersebut, yaitu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaffaratuha dafnuha, dan penebusnya adalah dengan menguburkannya. Maksudnya adalah menghilangkannya, menguburkan. Apabila keadaan masjid tersebut dari tanah, maka dengan cara dikuburkan, ditutup dengan tanah. Dan masjid-masjid yang ada di zaman kita sekarang yang dilantai dengan keramik dan yang semisalnya, maka menghilangkannya adalah dengan cara membersihkannya, melapnya, atau yang semisalnya. Maka ini adalah penebus dari perbuatan kesalahan yang dilakukan. Ada sebagian dari kalangan para ulama, dan itu yang dipilih oleh jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa asal hukumnya meludah di dalam masjid itu boleh, diperbolehkan, ya, bagi orang yang ketika dia meludah maka dia telah berniat untuk menghilangkan ludah tersebut. Tapi kalau misalnya dia meludah dan dia tidak punya niat untuk menghilangkan ludah tersebut, maka inilah yang bersalah. Inilah yang dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Tapi kalau misalnya dia meludah dalam keadaan dia meniatkan untuk menghilangkan ludah tersebut, maka tidak ada dosa bagi dia. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa kaffaratuha dafnuha, dan menebus kesalahan tersebut adalah dengan cara menguburkannya. Dan ini pendapat sebagian dari a'immatul hadis, dan juga datang dari sebagian dari sahabah radhiyallahu taala anhum. Akan tetapi wallahu taala alam, yang zahir, dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa meludah di dalam masjid tidak diperbolehkan secara mutlak. Itu adalah satu kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak, al-busaqu fil masjidi khathiyah. Meludah di dalam masjid itu adalah kesalahan. Maka kita mengatakan salah seorang itu meludah dalam masjid. Apakah dia dalam keadaan salat atau tidak dalam keadaan salat? Tidak diperbolehkan sama sekali. Sebab yang demikian ini akan mengotori masjid tersebut dan akan mengotori orang-orang yang mungkin terkena dengan percikan ludah dari seseorang yang meludah pada saat itu. Maka kita berpegang kepada keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan meludah secara mutlak. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Akan tetapi perbuatan kesalahan ini bisa dihapus dengan cara menguburkannya atau menghilangkannya, ya. Selama dia tidak menghilangkan, maka itu statusnya sebagai sayyi'ah, sebagai satu kesalahan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيبها. Apabila salah seorang kalian meludah atau mengeluarkan dahak di masjid, maka hendaklah dia menghilangkannya. La tusibu jaldata mu'min aw thawbahu fatu'dhi. Jangan sampai mengenai ludah tersebut, mengenai kulitnya seorang mukmin ataukah pakaiannya, maka itu akan mengganggu dia, akan memudaratkan dia, dia merasa terganggu. Sebab itu termasuk di antara sesuatu yang dihindari oleh manusia. Maka di sini ma'asyarul muslim rahimakumullah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan meludah secara mutlak, dan itu adalah khathiyah. Namun untuk menebus kesalahan tersebut adalah dengan menguburkannya. Bukan berarti meludah di dalam masjid boleh bagi orang yang hendak menguburkan, tidak. Ya. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu, amalan-amalan saleh itu menghapuskan kejahatan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bukan berarti boleh seorang melakukan kesalahan dengan syarat dia menghapuskan dengan perbuatan kebaikan, bukan itu yang dimaksud. Ya. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun berkenaan tentang seorang yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah cinta kepada seorang wanita dan aku telah melakukan segala sesuatu kecuali satu yang aku tidak lakukan, yaitu bersetubuh. Maka apakah ada yang akan menghapuskan kesalahanku ini?" Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "A innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, bukan berarti menyentuh seorang wanita yang bukan mahram itu boleh. Itu adalah perbuatan dosa, namun ada penebusnya. Dan ini juga yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Tabaraka wa taala selalu memberikan solusi bagi orang-orang yang hendak bertaubat dari kesalahan dan perbuatan dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas, sudah keterlaluan dalam melakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertaubat pada zaman Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Maka apa yang kita sebutkan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at," menunjukkan bahwa perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Maka menghilangkan ludah atau menguburkan ludah itu adalah perbuatan kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan tatkala dia meludah di masjid. Maka meludah di masjid adalah satu perbuatan dosa, namun ada penebusnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa syariat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memelihara kebersihan masjid. Berusaha untuk dijauhkan dari segala hal yang dapat mengotori masjid dan mendatangkan gangguan kepada orang-orang yang masuk ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini menghendaki agar kemudian seorang di dalam masjid dalam keadaan tenang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, khusyuk. Tidak ada sesuatu yang akan menyebabkan dia terganggu dari sholatnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memelihara orang-orang yang mengerjakan salat di dalam masjid dari segala perkara yang akan mendatangkan gangguan kepada mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan zakhrafatul masajid, menghiasi masjid dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan bagi mereka yang memakan bawang mentah, ya, untuk datang ke masjid menghadiri salatul jamaah. Sebab beliau mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat, mereka itu merasa terganggu dari apa-apa yang manusia juga terganggu dengannya. Bau bawang adalah satu yang mengganggu kaum muslimin, khususnya mereka yang berada dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula yang semisalnya, seseorang yang makan petai misalnya dalam keadaan belum hilang baunya, maka jangan dia mendekati masjid. Demikian pula seorang yang misalnya merokok, dan rokok itu adalah haram, ya, yang kemudian menyebabkan bau, lalu dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan demikian, lalu tercium oleh kaum muslimin dan mereka tidak senang dengan bau tersebut, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan bagi mereka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan, sangat memperhatikan segala sesuatu yang mendatangkan kekhusyuan kaum muslimin di dalam masjid. Jangan sampai kemudian ada sesuatu yang menyebabkan mereka hilang khusyuknya tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan dari beliau, yakni dari Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat hingga saling berbangga-bangga manusia dalam membangun masjid-masjid mereka. Akhrajahul khamsatu illa Tirmidziyah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 perawi hadis, Al-Imamu Ahmad dan 4 pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kecuali At-Tirmidzi. Ya. Jadi kalau disebutkan Al-Khamsah, Imam Ahmad dan 4 pengarang kitab Sunan, lalu setelah itu beliau mengatakan kecuali Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya adalah hadis ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Dan itu adalah berita dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau beritakan tentang perkara-perkara ghaib dan sesuatu yang akan terjadi di hari kemudian, itu adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah hal-hal yang menyangkut tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu. Sampai-sampai di kalangan para ulama ada yang membukukan dalam kitab khusus dengan judul Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Lalu disebutkan di dalamnya tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang apabila tanda-tanda tersebut telah muncul, maka tinggal menunggu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka itu menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana manusia akan berbangga-bangga dalam membangun masjid. Hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah tegak hari kiamat sampai yatabaha, ay yatafakhar, saling berbangga diri dalam membangun masjid, berlebih-lebihan di dalam pembangunan masjid. Asal hukumnya membangun masjid adalah satu amalan yang mulia, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu tentang keutamaan membangun masjid. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, yakni sekecil apapun yang dia sumbangkan untuk pembangunan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam syurga. Satu keutamaan yang besar. Akan tetapi di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang harus kita berhati-hati dalam hal pembangunan masjid. Tujuan membangun masjid itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadikan kaum muslimin yang beribadah di dalamnya dalam keadaan tenang dan khusyuk. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pembangunan masjid adalah memelihara mereka dari segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada mereka di saat mereka mengerjakan ibadah. Seperti misalnya membuat atap yang gunanya adalah untuk menghalangi sinar matahari yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit mereka di saat mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk membuat atap. Demikian pula dinding yang akan menghalangi mereka dari angin yang kencang atau debu dan yang semisalnya, ya, yang dapat mendatangkan kemudaratan dan mengganggu khusyuan mereka dalam mengerjakan sholat. Demikian pula mereka dianjurkan untuk membersihkan masjid. Segala sesuatu yang manfaatnya adalah untuk kebersihan masjid, maka itu dianjurkan. Dan yang tercela dalam hal ini adalah at-tabahi, ya, berbangga-bangga dalam membangun masjid, berlebih-lebihan. Setiap masing-masing dari mereka hendak membangun masjid yang indah, ya. Semakin banyak jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid, maka mereka semakin berbangga diri. Wallahu alam dengan tujuan apa, ya. Apakah dengan tujuan untuk berhias, ya, ini menghiasi masjid, ataukah dengan tujuan untuk orang-orang mengatakan minal athar, nanti suatu saat nanti akan menjadi masjid tua tapi bagus gitu loh, ya. Apa itu peninggalan, ya. Termasuk peninggalan, ya. Nanti suatu saat kemudian masih tetap bertahan dalam keadaan indah dipandang. Sampai-sampai di antara mereka ada yang membangun masjid dengan biaya yang luar biasa sekali, ya. Padahal memungkinkan untuk dihemat sehemat mungkin, ya, dalam pembangunan masjid yang tujuannya adalah beribadahnya kaum muslimin. dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka ada yang membangun menara, menara tinggi sekali. Ya, kadang-kadang tidak ada kebutuhan bagi kita untuk membangunnya. Satu menara itu bisa dananya untuk dibuat masjid yang lain. Nah, tapi dibuat jadi menara itu saja, keindahan. Ya, akan menjadi peninggalan nanti setelah berabad-abad lamanya dalam keadaan dia masih bertahan. Ya, di antara mereka ada yang membangun masjid itu dilapisi emas. Ya. Nah, kubahnya dilapisi dengan emas 24 karat. Bayangkan, gimana cara membuatnya itu? Subhanallah. Tukang-tukangnya apa enggak mencuri sebagian dari emas tersebut. Sangat mengherankan, apa faedahnya? Ya, setelah dibangun rupanya jadi tempat wisata, orang-orang datang ke sana untuk melihat. Ya, sebagaimana yang dikhabarkan ke ana bahwa di daerah Depok ada masjid yang baru beberapa bulan yang lalu jadi diresmikan, yang kubahnya berlapisi emas. Subhanallah, apa faedahnya? Diberi ukiran-ukiran yang tidak bermanfaat, hanya untuk berbangga-bangga. Maka inilah yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan tidak tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga, ya, dalam masjid, pembangunan masjid, ini menunjukkan bahwa ini adalah satu perbuatan tercela. Nah, karena mereka di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun tidak menganjurkan hal tersebut. Mulai setelah itu, ya, pada saat ada sebagian menyebutkan pada zaman khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, maka mulailah, ya, di antara mereka ada yang menghiasi masjid dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Maka inilah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, aku tidak diperintahkan, bi tasyyidil masajidi, untuk tasyyid masjid-masjid. Yang dimaksud tasyyid adalah menambah, ya, keadaan bangunan melebihi kadar kebutuhan yang ada. Ini yang dimaksud tasyyid, ya, melebihkan dari kadar kebutuhan yang semestinya. Nah, semestinya masjid itu dibangun dengan biaya sekian, namun karena terlalu banyak hal-hal yang menurut mereka perlu dihiasi, maka semakin menambah, menambah biaya, menambah dan seterusnya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak diperintahkan demikian. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Naam. Dan di dalam riwayat ini ada tambahan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setelah beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, atau sebelum beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Ibnu Abbas sebelum beliau menyebutkan hadis ini, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafat hal yahud wan nasara, kalian pasti akan memberikan hiasan di masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah memberikan hiasan di tempat-tempat ibadahnya mereka. Maka ini termasuk tasyabbuh, menyerupai cara beribadahnya orang-orang Yahud dan Nasara yang berlebih-lebihan, melebihi kadar dan hajat kebutuhan yang ada dalam pembangunan masjid. Ya. Kadang-kadang ada sebagian manusia yang mengatakan, ya, ya kan, tapi masa rumah saya bagus, masjidnya kurang bagus. Ya. Masa rumah saya dikasih ukir-ukiran, masjidnya enggak dikasih ukiran. Harus dikasih ukiran juga, bahkan harus lebih bagus daripada rumah saya. Masya Allah. Kita katakan pada dia, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepadamu semangat, tapi tolong jangan diulangi yang namanya kesalahan. Ya. Semangat dalam bersedekah, silahkan. Semangat dalam membangun masjid, faddal, silahkan. Terbuka lebar jalan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diketahui cara-caranya. Nah. Jangan dengan cara mengkhias seperti itu lalu kemudian kita meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan ma umirtu bi tasyidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk menambah dari kadar hajat pembangunan masjid dari kebutuhan yang semestinya. Ya. Idza jaa al-athar batal an-nadhar. Kalau sudah datang dalil, maka batal pendapat-pendapat, kias-kias, analogi tersebut. Tidak bermanfaat. Yang menjadi hujjah adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah telah menyatakan demikian, maka tidak ada kata yang lain bagi seorang Muslim melainkan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Nah, ada lagi sebagian mengatakan, ya tapi kan di Masjidil Haram, ya, bangunannya bagus. Ya. Nah, di Masjid Nabawi itu, subhanallah, banyak tulisan-tulisan, kaligrafinya banyak. Ya. Kemudian hiasan-hiasan, ya. Ada yang berwarna emas dan yang semisalnya. Nah, kadang-kadang mereka berhujjah seperti ini. Ya, apalagi mereka yang baru datang dari jemaah haji. Kalau kita mengeluarkan suatu dalil, mereka membantah kita dengan apa? Ya, saya dulu ketika berada di sana, saya melihat masjidnya bagus. Ya. Nah, subhanallah. Jawabannya adalah yang menjadi pertanyaan, apakah yang seperti itu keadaan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang seperti itu keadaannya? Nah, ini dijelaskan oleh Sanani rahimahullah taala ketika ada yang berhujjah dengan keadaan Masjid Al-Haram. Apakah yang ada di Mekah ataukah yang di Madinah? Beliau menyebutkan dari Al-Mahdi dari kitabnya Al-Bahr, "Inna tazyina Al-Haramain lam yakun bi ra'yi dhi hallin wa 'aqdin wala sukuti ridha ayyin min al-ulama." Sesungguhnya menghiasi dua Masjidul Haram tersebut bukanlah dari pendapat mereka dari kalangan ahlul halli wal aqdi, bukan pula ya dari diamnya para ulama yang menunjukkan bahwa mereka itu ridha, mereka itu setuju, tidak. Wa inna ma fa'alahu ahlu duwal jababirah min ghairi mu'adhanatin li ahdin min ahli al-fadl. Dan hanya saja itu dilakukan oleh mereka sebahagian pemerintah yang jababirah, yakni yang punya kekuasaan ya otoriter, tanpa izin, tanpa meminta persetujuan dari seorang pun dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Wasakatal muslimuna wal ulama min ghairi ridha. Sementara kaum muslimin dan ulama terpaksa mereka diam bukan karena mereka setuju. Terpaksa mereka diam karena khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya. Wa huwa kalamun hasan. Kata Sunani ini adalah perkataan yang bagus sekali. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma umirtu, aku tidak diperintahkan, isyarun bi annahu la yahsunu dhalik. Maka ini memberikan isyarah bahwa tidaklah baik melakukan hal tersebut. Fa innahu law kana hasanan la amarahu Allahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah menghiasi masjid itu bagus, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bahwa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun dari al-laban. Laban itu ya, dia sejenis bata, tapi kalau bata model kita ini bagus sekali. Nah, laban itu dari tanah ya, yang dicampur dengan air, kemudian dicampur dengan gabah ya. Gabah ini untuk melekatkan ya tanah tersebut. Lalu kemudian setelah itu dimasukkan ke stempel. Jadi bentuknya seperti bata. Ya seperti itulah awal masjid ketika masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun. Dan atapnya itu dari pelepah kurma. Ya. dan tiang-tiangnya itu dari batang pohon kurma. Jadi bisa dibayangkan dulu masjid Rasulullah SAW seperti apa keadaannya, seperti itu. Ya, kalau atapnya itu ya seperti orang-orang sekarang, apa itu ikhwan, atap rumbia, ya, rumbia namanya. Ya semacam itulah. Nah, falam yazid fihi Abu Bakrin syai'a. Abu Bakar tidak menambah setelah pada zaman khilafahnya beliau, beliau tidak menambah dari apa yang telah dibangun di zaman Rasulullah SAW. Wa zada fihi Umaru wa banahu ala binaihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian beliau pun menambah bangunan dari apa yang telah dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah tiang-tiangnya dari kayu, ya. Lalu kemudian datang zaman Uthman, lalu kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhu menambah, ya. Apakah memperluas, ya, kondisi masjid tersebut dan membangun dinding-dindingnya, ya. Naam, dengan batu-batu, ya. Tujuannya adalah untuk mengokohkan masjid tersebut dan juga dengan menggunakan batu yang telah dipahat dan atapnya dirubah dari kayu, terbuat dari kayu. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa pada zaman dahulu begitulah keadaan masjid. Bukan berarti kalau kita membangun masjid harus dari atap rumbia misalnya, tidak. Karena memang kondisi pada saat itu, ya, mengharuskan mereka membangun dari bahan tersebut. Namun tujuannya adalah seseorang bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Battal, wa hadha yadullu ala anna sunnata fi bunyanil masajid al-qasd wa tarkul ghulu fi tahsinha. Dan ini menunjukkan bahwa perkara yang sunnah dalam membangun masjid-masjid adalah sederhana dan meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan dalam memperindah masjid tersebut. Faqad kana Umar ma'a kathratil futuhat, dan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, dalam kondisi kaum muslim memiliki banyak harta disebabkan karena mereka menguasai sekian banyak negara pada saat itu, pada hari-hari khilafahnya Umar ibn al-Khattab, dan semakin bertumpuk harta, akan tetapi beliau tidak menambah masjid, ya, ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari bangunannya tersebut. Beliau hanya menambah beberapa hal dalam rangka untuk memperbaiki kondisi bangunan masjid tersebut, yang mana sebagian dari pelepah kurma itu sudah mulai rapuh, ya, mulai membusuk, sehingga diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sambil beliau mengatakan akinnin nasa minal matar, ya, jaga kaum muslimin ketika mereka mengerjakan sholat, jaga mereka dari hujan, ya. Makanya dibuat atap. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fatuftinan nas. Dan hati-hati, hendaklah engkau menjauhi untuk menjadikan merah dinding masjid atau engkau kuningkan, ya. Kayak partai aja. Kalau dibuat masjid jadi merah semua, waduh, sangat mengerikan. Atau jadi putih, seakan-akan mengusung partai tertentu ini. Fatuftinun nas, sehingga engkau akan memfitnah manusia. Kemudian pada zaman Uthman, dan harta semakin banyak pada zamannya, maka beliau pun memperbaiki kondisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bima la yaqtadi az-zakhrafa, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan zakhrafa, yakni menghiasi dengan cara berlebihan. Itu pun ketika Uthman menambah saja, ya, beliau memperbaiki, angkara ba'du sahaba alaih, diingkari oleh sebagian para sahabat, khawatir jangan sampai terjatuh dalam apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh ke dalam zakhrafah, ya, memberikan hiasan yang berlebih-lebihan di dalam masjid. Wa awwalu man zakhrafal masajid al-Walid ibn Abdul Malik, orang yang pertama yang membuat hiasan-hiasan di masjid itu adalah Walid bin Abdul Malik. Wadhalika fi awakhiri asri sahabah, dan yang demikian itu muncul pada akhir-akhir zamannya para sahabah. Wasakata kathirun min ahli ilm an inkari dhalika khawfan min al-fitnah, dan banyak dari kalangan para ulama pada zaman itu mereka terpaksa diam untuk mengingkari perbuatan tersebut karena khawatir ini mereka terjatuh dalam perbuatan fitnah. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita sekalian bahwa tidak ada hujjah. Kalau kemudian mereka berhujjah dengan apa yang ada di Al-Masjidul Haram atau Al-Masjidul Nabawi, maka kita mengatakan bahwa yang menjadi hujjah adalah qaulur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dilakukan itu bukanlah berdasarkan keridhaan dari mereka para ulama al-afadil. Barakallahu fikum. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaallah taala dapat memberikan manfaat. Ya, ada beberapa pertanyaan yang lalu yang belum sempat kita jawab. Apakah ada sholat sunnah setelah adzan maghrib? Dan apakah ada sholat sunnah setelah adzan isya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa antum jazakumullah khairan. Tentang masalah sholat sunnah setelah adzan maghrib, na'am. Ya, yang demikian termasuk dari perkara sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik, beliau menjelaskan bahwa ketika al-muadzin mengumandangkan adzan maghrib, setelah muadzin mengumandangkan adzanul maghrib, kana an-nasu yabtadiruna as-sawari, adalah para sahabat pada waktu itu mereka bersegera mencari tiang-tiang untuk jadikan sebagai sutrah untuk mengerjakan sholat. Hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum yusalluna qabla al-maghrib, dan mereka mencari tiang-tiang itu untuk mengerjakan sholat sebelum maghrib. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Lalu pada bagian yang ketiga beliau mengatakan bagi orang yang ingin, ya, bagi yang ingin silakan, diperbolehkan. Adapun sebelum salatul isya atau setelah azan isya, na'am, secara umum, ya, antara azan dan iqamah itu ada salat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Mughaffal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adhanaini shalah aw baina al-adhani wal iqamati shalah." Antara dua azan itu ada salat, yaitu antara adzan dan iqamah ada salat. Dan hadis ini umum mencakup pada waktu isya antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah yang menunjukkan diperbolehkannya. Apa hukumnya melihat wanita bukan mahram tanpa sengaja, apakah itu maksiat? Naam, kalau tanpa sengaja tidak ada dosa bagi seorang yang tidak sengaja, tapi kalau keterusan itulah yang mendatangkan dosa. Nah, apakah ada sholat sunnah setelah adzan maghrib? Nah, ini sama ya. Apakah diperbolehkan seorang ketika setelah rukuk tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya? Ini masalah berselisih para ulama. Apakah seorang bersedekap setelah rukuk? Ini pembahasan yang cukup panjang ya, yang para ulama berselisih dalam masalah ini, ya. Walaupun wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati kebenaran, ya, menurut apa yang selama ini anda ketahui adalah tidak bersedekap. Tidak bersedekap setelah bangkit dari ruku' berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Wa'il bin Hujr, di mana beliau menceritakan tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sama sekali tidak menyebutkan dan tidak menyinggung sama sekali tentang masalah bersedekap setelah bangkitnya dari ruku'. Kalaulah yang demikian ini termasuk di antara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Wa'il bin Hujr akan menyebutkan. Tentunya Wa'il bin Hujr akan menyebutkan. Sebelum ruku' beliau menyebutkan, tapi kenapa setelah ruku' beliau tidak menyebutkan sama sekali? Maka ini menunjukkan bahwa setelah ruku' wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam hal ini adalah tidak bersedekap. Walaupun bagi yang bersedekap juga kita tidak mengingkari apa yang mereka lakukan disebabkan karena ada sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih, yang juga beliau mendatangkan dalil yang memiliki sisi kekuatan dari sisi hujjah, sehingga wallahu ta'ala alam kita tidak mengingkari orang melakukan yang demikian. Saya kira sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.